Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun fadlul mar'ati idza tasabbarat ala waladiha walam tatazawwaj. Bab keutamaan bagi seorang wanita yang apabila dia bersabar untuk merawat anak-anaknya dan dia tidak menikah. Barakallahu fikum. Baik. Jadi pada bab kali ini Imam Bukhari ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya bagi seorang wanita, atau lebih tepatnya kita katakan seorang janda, iya, janda dengan sebab ditinggal mati suaminya. Barakallahu fikum. Tayyib, dia mau bersabar merawat ya anak-anak yang ditinggalkan oleh suaminya yang sudah meninggal tadi. Barakallahu fikum. Dirawat dengan sebaik-baiknya dan dia tidak menikah lagi setelah itu, dia akan mendapatkan keutamaan yang besar yang nanti akan kita baca hadisnya. Barakallahu fikum. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala barakallahu fikum, beliau membuat babnya dengan ibarah tasabbarat. Iya. Bukan dengan sabarat. Barakallahu fikum. Di situ mengandung makna yang lebih. Iya. Wazan tafa'ala di dalam bahasa Arab barakallahu fikum itu mengandung unsur mubalaghah. Iya. Mengandung unsur sesuatu yang lebih. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga maknanya yang dimaksud dengan tasabbar di sinilah as-sabru ma'ziyadah. Iya. Kesabaran barakallahu fikum yang lebih tinggi. Bukan hanya kesabaran yang biasa. Tetapi yang dimaksudkan oleh beliau adalah kesabaran yang luar biasa. Iya. Bagi seorang wanita yang kalau sabarnya itu luar biasa dalam mengurusi anak-anak peninggalan suaminya, barakallahu fikum, dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Kami faham ya? Baik. Barakallahu fikum. Kenapa ya, Fwan? Dikarenakan memang dalam merawat anak bagi seorang wanita, apalagi dia sendirian, ya, tidak ada suami, barakallahu fikum, itu masyakahnya luar biasa. Kami faham ya? Tidak cukup dengan kesabaran semata, tetapi as-sabru ala sabr. Ya, kesabaran di atas kesabaran. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Apalagi kalau wanitanya tadi adalah seorang wanita yang sudah mengerti agama. Paham Ifan ya? Baik. Yang sudah menggunakan hijab syar'i. Barakallahu fikum. Itu akan lebih terasa lagi. Ya, kenapa? Karena ruang gerak mereka, barakallahu fikum, itu dibatasi oleh Islam. Paham kan ya? Hey, barakallahu fikum. Maghrib-maghrib, anaknya main belum pulang. Ya, barakallahu fikum. Dia seorang wanita. Ya toh? Enggak ada suami. Kemana anak saya ini kok belum pulang? Barakallahu fikum. Gak bisa dia langsung keluar rumah kemudian langsung mencari anaknya tadi. Iya. Mau tidak mau dia harus menggunakan hijab yang syar'i, barakallahu fikum, dan yang semisalnya untuk mencari anaknya tadi. Kemana ini si fulan, main kemana, kok belum pulang. Paham ya? Baik, barakallahu fikum. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, barakallahu fikum, terkait dengan anaknya. Iya, seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, barakallahu fikum, itu biasanya tayyib akan, barakallahu fikum, membuat karakter mereka sedikit susah untuk diatur. Iya, kenapa? Karena di rumah tidak ada yang disegani. Iya, sehingga walaupun ibunya ngomel-ngomel sampai berbusa-busa mulutnya, gak ngaruh, gak ngepek sama anaknya. Ya Pak ya, beda kalau bapaknya yang ngomong, "Ulan, pulang!" Wah, langsung ngibrit gitu ya, pulang. Tapi kalau umi yang ngomong, "Ulan, pulang!" "Ah, nanti mi." Gitu, barakallahu fikum. Iya, ini bapaknya sudah gak ada. Ya, sehingga tidak ada yang dia takuti, barakallahu fikum. Baik. Sehingga apa? Iya, masyaqah lagi bagi wanita tadi. Ya, untuk sabar, barakallahu fikum, tayyib, dalam merawat anak-anak peninggalan suaminya, barakallahu fikum. Itu ya. Ditambah lagi, barakallahu fikum, walam tatazawwaj, dia tidak menikah setelah itu sudah masyaqah lagi. Ya, barakallahu fikum. Bagaimanapun seorang wanita kalau sendirian, barakallahu fikum, dikarenakan memang karakter atau watak mereka itu adalah lemah gitu ya, mau tidak mau mereka membutuhkan seseorang yang mereka jadikan sandaran gitu ya, barakallahu fikum, untuk menguatkan jiwa mereka. Siapa itu? Ya suami. Barakallahu fikum. Baik. Nah ini dia tidak menikah setelah itu. Kan ya? Baik. Sehingga dia berusaha memposisikan dirinya selain sebagai ibu, dia juga memposisikan dirinya sebagai seorang ayah. Sehingga dia harus tegar, barakallahu fikum. Harus kokoh. Ya, enggak cengeng seperti wanita-wanita yang lainnya. Kalau dulu masih ada suaminya, sakit sedikit, nangis gitu ya. Aduh, gitu ya. Barakallahu. Sekarang, mau adu sama siapa? Ya, gak ada yang diaduhin. Ya sudahlah, sabar saja kalau begitu. Barakallahu fikum. Paling apa? Adunya sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, malam-malam. Nah, sholat, tahajud, nangis di situ. Ya Allah, anak saya saat ini, ya Allah. Ya, susah sekali diatur. Ah, bapaknya sudah meninggal, barakallahu fikum. Curhat sama Allah, nangis, barakallahu fikum. Baik. Maka ikhwan, kalau wanita tadi tayyib mau bersabar dari segala sisi yang ada, barakallahu fikum, ya. Itu akan mendapatkan keutamaan yang besar yang nanti akan kita baca hadisnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Paham kan ya? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu Asim, telah menghabarkan kepada kami Abu Asim, Abu Asim An-Nabil, ya, gelar beliau adalah An-Nabil, orang yang nabil, cerdas. Barakallahu fikum. Siapa yang menggelari beliau dengan An-Nabil? Masih ingat? Dan kenapa beliau digelari dengan An-Nabil? Apalah? Abu Salamah. Mana? Wallahu a'lam. Mana lagi nih? Hamzah Ambon. Ibnu Jurayz. Alasannya? Baik, ahsanta. Ya, yang menggelari beliau dengan An-Nabil adalah Ibnu Jurayz. Barakallahu fikum. Hal itu terjadi ketika Ibnu Jurayz membuat majlis taklim seperti ini, tiba-tiba barakallahu fikum datang pawai gajah. Iya. Akhirnya apa? Semua murid semburat karena belum pernah lihat gajah. Barakallahu fikum. Meninggalkan majlisnya Ibnu Jurayz. Yang tersisa hanyalah Abu Asim. Ibnu Jurayz ya memaklumi sajalah. Biasa murid-muridnya ya belum pernah lihat gajah, ya sudahlah. Sana, ya belum tentu seumur hidup bisa lihat gajah lagi. Barakallahu fikum. Ada satu murid yang enggak ikutan lari. Ya, ditanya sama beliau, barakallahu fikum, kenapa kamu enggak ikut teman-teman yang lain lihat gajah di sana? Beliau mengatakan, saya datang ke sini untuk menimba ilmu dari Anda. Saya datang ke sini bukan untuk lihat gajah. Barakallahu fikum. Ilmu yang Anda miliki itu lebih berharga bagi saya daripada melihat pasukan atau gerombolan gajah. Maka saat itu Ibnu Jurayz mengatakan, fa anta an-nabil, kamu memang murid yang cerdas. Barakallahu fikum. Paham kan ya? Sehingga murid yang cerdas, barakallahu fikum, murid yang nabil itu tidak gampang terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang tidak mendukung thalabul ilm. Ya, barakallahu fikum. Semua dia melihat kebanyakan teman-temannya males, ya, lemes, barakallahu fikum. Sibuk main, ya, enggak murojaah, barakallahu fikum. Dia tayyib, kalau memang dia seorang murid yang nabil, yang cerdas, tidak terpengaruh dengan itu semua. Paham ya? Dia tetap barakallahu fikum terus kokoh dan semangat dalam belajar. Barakallahu fikum. Bahkan kalau bisa dia menasehati itu teman-temannya yang sedang malas, yang sedang kutur dan semisal dengannya. Paham ya? Itu seorang thalib yang nabil. Iya. Tidak gampang terpengaruh, tidak gampang terwarnai dengan kondisi teman-temannya yang tidak mendukung dalam thalabul ilm. Barakallahu fikum. Itu contoh seorang thalib yang nabil. Barakallahu fikum. Abu Asim An-Nabil. Siapa namanya? Abdullah Nanang. Aisyah. Namanya Abu Asim siapa? Abu Musa. Abu Hurairah. Mana? Pulang. Muhammad Ngawi. Izzat. Abdahak bin Makhlad. Ahsanta. Namanya lah Abdahak ibnu Makhlad. Abu Asim An-Nabil. Barakallahu fikum. Tayyib. An Nahas ibni Qahmin. An Nahas ibni Qahmin. Iya. Nah, ini nama yang unik ya. Nahas barakallahu fikum bin Qahmin. Siapa tahu ingin memiliki nama yang demikian yang namanya masih belum Islami. Hah? Nahas, Abu Nahas. Ya, Abu Nahas barakallahu fikum. Abu Qahmin, masyaallah. Nahas bin Qahmin barakallahu fikum. Tayyib Al-Qaisi. Al-Qaisi. Abul Khattab. Abul Khattab. Tayyib Ba'if. Ya, dia adalah rawi yang ba'if. Barakallahu fikum. Tayyib. An Shaddad Abi Ammar. An Shaddad Abi Ammar. Baik, nama lengkapnya Shaddad Ibnu Abdullah. Shaddad Ibnu Abdullah Al-Qurashi. Shaddad Ibnu Abdullah Al-Qurashi Abu Ammar. Barakallahu fikum. Ya. Siqatun yursil. Siqatun yursil. Barakallahu fikum. Dia rawi yang siqah, namun terkadang dia memursalkan hadis. Taib. Indah kina abim. Apa yang dimaksud dengan hadis mursal? Irfa Sultan. Taib. Ma adhafat tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang disandarkan seorang tabi'i kepada Nabi. Tabi'i langsung meriwayatkan dari Nabi. Barakallahu fikum. Itu hadis mursal. Apa kata Imam Baikuni? Habib. Apa kata Imam Baikuni tentang hadis mursal? Lupa. Ubay. Sudah masuk belum mustalah? Belum. Di satu? Sudah. Sudah. Sudah sampai belum mursal? Belum. Baik, labas din dua kalau begitu. Mana lagi din dua ini? Lukman. Apa kata Imam Baikuni? Tayyib, wa mursalun minhu sahabiyun faqat. Hadis mursal adalah hadis yang sahabi jatuh padanya. Benar atau salah ta'rif ini? Lukman. Benar atau salah ucapan Imam Baikuni? Ketika beliau memberikan pengertian hadis mursal, yaitu hadis yang sakot padanya seorang sahabi. Benar atau salah? Salah. Letak kesalahannya di mana? Harus ilmiah. Antum menyalahkan Imam Baikuni, jangan macam-macam antum. Letak kesalahannya? Le Rashid, mana Rashid? Rashid Ridha. Hafizahullahu taala wa ra'a. Baik. Benar apa salah Rashid? Wallahu a'lam. ilmu sholat itu harus diresapi. Ya, barakallahu fikum. Kalau diresapi, gampang memahaminya, mudah. Barakallahu fikum. Auzan Sidoarjo. Benar atau salah? Siapa lagi nih? Dindua mana lagi? Muhammad Ngawi. Ini bukan Dindua lagi harusnya ini. Benar atau salah Muhammad? Salah. Letak kesalahannya? Allah musta'an. Syu'aib. Kenapa? Kenapa? Sedikit lagi. Kenapa? Sedikit lagi. Ridwan. Baik, ahsanta. Barakallahu fi. Hadza huwal jawab. Iya. Kalau dipastikan yang sakot pada hadis mursal itu seorang sahabi, berarti apa? Hadisnya sahih. Iya. Karena sahabi kulluhum udul. Walaupun tidak disebutkan siapa sahabinya, ya enggak masalah. Paham kan ya? Sehingga apa? Sanadnya nyambung. Barakallahu fikum. Taib. Dan secara praktek tidak mesti hadis mursal itu yang jatuh adalah sahabi. Ya, dikarenakan seorang tabi'i terkadang meriwayatkan dari tabi'i yang lain. Paham kan ya? Bahkan sampai 3 atau 4 orang tabi'i. Barakallahu fikum. Sehingga hadis mursal yang benar adalah wa mursalun ma fauqa sahabi tayyib ma fauqa tabi'i saqat. Ya, hadis mursal adalah hadis yang di atas tabi'i itu sah saqat. Barakallahu fikum. Labas Syaddad Abu Ammar. Ya, al-muadzin yu'adzin awalan. Tayyib, kita lanjutkan. An Auf ibn Malik, dari Auf bin Malik. Taib. Auf bin Malik Abu Hammad Al-Ashja'i. Abu Hammad Al-Ashja'i. Taib. Sahabiyun masyhur. Sahabiyun masyhur. Baik, dia merupakan sahabat Nabi yang masyhur. Barakallahu fikum. Baik. Sanad hadis ini barakallahu fikum dhaif. Iya. Isnadu hadzal hadis dhaif. Sanad hadis ini lemah. Lahu illatan, ada dua penyakit padanya. Yang pertama, Nahas ibnu Qahmin daif. Nahas ibnu Qahmin daif. Penyakit yang kedua, Syaddad ibnu Abdullah lam yasma. Tayyib, min Abi min Auf ibni Malik. Baik. Ya. Syaddad ibnu Abdullah Abu Ammar lam yasma barakallahu fikum min Auf ibni Malik. Syaddad Abu Ammar ini dia tidak mendengarkan hadis dari Auf bin Malik. Ayukan ya. Hai, barakallahu fikum. Sehingga sanadnya terputus. Yang pertama dengan sebab kudhaifan nahas, yang kedua dikarenakan ada inqita' fi sanad. Barakallahu fikum. Tayyib. Lakin al hadis lahu syawahid, memiliki penguat, min hadis Abi Hurairah inda Abi Ya'la, hadisnya memiliki penguat dari sahabat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la, hadis nomor 6651. Ayib. Wa mursalu Qatadah. Wa mursalu Qatadah. Inda Abdul Razzaq. Dan mursalnya Qatadah yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq As-San'ani, hadis nomor 20591 barakallahu fikum. Ya, sehingga al hadis bagaimana derajatnya syamsu hasan li zatihi atau sahih hasanun li ghairihi. Ya, hadisnya hasanun li ghairihi barakallahu fikum. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ana wa imra'atun syaf'aul khaddaini imra'atun a'imat, dalam nuskhah saya a'imat yang sama ada nuskhahnya a'imat, iya, sebagian nuskhah a'mat, iya, membuatnya mat karena ketemu dua hamzah jadi dibaca panjang a'mat min zaujiha fasabarat ala waladiha kahataini fil jannah, kata Rasul. Saya dan seorang wanita yang syaf'aul khaddain. Iya. Syaf'ah itu jamak dari syaf'ah. Maknanya adalah nau'un minas sawad. Laisa bil kathir. Ya, nau'un minas sawad laisa bil kathir. Barakallahu fikum. Warna kehitam-hitaman yang tidak mendominasi. Apa maknanya, ikhwan? Maknanya al-murad anna tilkar mar'ah badalat nafsaha, anna tilkal mar'ah badalat nafsaha wa tarakat az-zina wat-tarafuh hatta yataghayyar launuha. Iya. Waswadda khaddaiha. Barakallahu fikum. Baik. Minal masyaqqah wa dhank. Barakallahu fikum. Maknanya adalah wanita tersebut barakallahu fikum benar-benar mencurahkan seluruh ya kemampuannya untuk mengurusi anak peninggalan suaminya tadi sehingga dia tidak lagi sempat untuk berhias. Kalau dulu pakai make up masih ada suami sering ya pakai gincu macam-macam, masya Allah, barakallahu fikum. Ketika ditinggal mati suaminya ngurusin anaknya barakallahu fikum sudah nggak sempat lagi berhadapan di hadapan kaca, ya barakallahu fikum, nggak sempat lagi pakai alas bedak ataupun bedak barakallahu fikum, dayib, nggak sempat lagi pakai celak, ya. Dan dia tinggalkan semuanya. Iya, kemewahan-kemewahan yang ada. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Berubahlah warna kulitnya. Iya, yang tadinya bagus barakallahu fikum menjadi apa? Kehitam-hitaman. Karena sudah tidak lagi dirawat. Kalau dulu sering paling enggak seminggu sekali mandi susu. Masyaallah. Barakallahu fikum. Iya, sekarang sibuk ngurusin anak peninggalan suaminya, tidak ada lagi perawatan-perawatan barakallahu fikum. Sehingga ya berubah ya underdeal-underdealnya itu berubah barakallahu fikum. Baik, itu namanya syaf'aul khaddain. Ya, yang kedua pipinya itu berubah menjadi kehitam-hitaman. Baik. Imra'atun a'imat min zaujiha, yaitu seorang wanita yang menjanda, ya. Amat atau aimat maknanya adalah sorat aiman, ya, sorat aiman, dia menjadi seorang janda, la zaujalaha, yang tidak memiliki suami. Artinya dia tidak menikah lagi. Ya, barakallahu fikum. Baik. Fasabarat ala waladiha, dan wanita tersebut mau bersabar merawat anak-anak peninggalan suaminya tadi. Paham ikhwan ya? Baik, barakallahu fikum. Kahataini fil jannah, aku dan dia kata Rasul seperti dua jari ini. Artinya apa? Dekat. Iya. Seorang wanita janda yang mau sabar merawat anak peninggalan suaminya, tidak menikah lagi setelah itu barakallahu fikum, sampai-sampai sudah enggak sempat lagi yang namanya merawat dirinya, ya, maka jarak dia dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dekat. Paham ya? Baik, barakallahu fikum. Hadis ini barakallahu fikum merupakan salah satu hadis, iya, yang menguatkan prinsip Islam, yaitu untuk benar-benar mengayomi dan mengopeni anak-anak yatim. Paham ikhwan ya? Taib. Seorang wanita yang barakallahu fikum, kalau dia tidak menikah lagi setelah ditinggal mati oleh suaminya, konsentrasinya bisa penuh. Ya toh? Yang dia urusi, yang dia fokuskan cuman anaknya. Ya, enggak ada pikiran yang lain-lain. Barakallahu fikum. Tapi kalau sudah punya suami yang baru, ya, ya, yang tadinya anaknya itu masya Allah, ya, sangat diperhatikan sekarang, ya, mau tidak mau rasa cinta harus dibagi, ya, separuh buat anak-anak, separuh buat suami yang baru. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Berkurang rasa cinta tadi. Paham ya? Kemudian apa? Ya, bentuk perawatan dia terhadap anak-anaknya dan mengayomi anak-anaknya juga berkurang. Iya, karena ada suami yang harus di masya Allah diladeni, dilayani. Barakallahu fikum. Iya. Kemudian ditambah lagi sebagaimana yang pernah saya sebutkan barakallahu fikum, ketika seorang ibu itu menikah lagi barakallahu fikum, maka secara tidak langsung itu membuat apa? Hati sang anak tadi sakit. Iya. Barakallahu fikum. Keumuman seorang anak barakallahu fikum tidak suka ibunya menikah dengan pria yang lain. Iya. Barakallahu. Keumuman seorang anak ingin ibunya itu hanya milik ayahnya saja. Paham ya? Sehingga dalam rangka menjaga perasaan anak yatim tadi, biar hatinya tidak terlukai dan tidak tersakiti, barakallahu fikum, Islam sangat menganjurkan ya bagi wanita tersebut untuk bersabar. Paham ya? Agar dia bisa lebih konsentrasi, barakallahu fikum, bisa lebih optimal, maksimal ngurusi anak-anak peninggalan suaminya, anak yatim tadi, dan agar Ivan tidak menyakiti hati mereka. Ya, itu afdol. Ivan ya, dia akan mendapatkan kedudukan yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus berarti enggak boleh nikah dong, Ustaz. Kasihan dong. Barakallahu fikum. Kita katakan barakallahu fikum, hadzal bab min bab afdaliyah. Ya, yang disebutkan yang kita bahas sekarang adalah dalam bab afdaliyah. Yang afdolnya demikian. Ya. Namun boleh bagi sang wanita tadi, sang janda tadi barakallahu fikum untuk menikah lagi, boleh-boleh saja. Ya. Sah-sah saja bagi dia untuk menikah lagi dengan syarat masa iddahnya sudah selesai. Masa iddahnya berapa lama? Abdullah. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, berapa lama dia harus menunggu untuk menikah lagi? Alhamdulillah. Hah? Belum persiapan Ustaz. Waduh. Belum memegang, membahas masalah itu Ustaz. Gak berani. Ya, nikah aja belum kok sudah bahas cerai-mencerai. Hah? Berapa lama masa iddahnya? Udah? Loh. Berapa lama masa iddahnya? Mana nih yang sudah dewasa ini? Ah, Abu Alad. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, berapa lama masa iddahnya? Masya Allah, ahsan dah. 4 bulan 10 hari. Memang pantas kalau belum bisa menjawab ya. Sudah cukup usianya, Masya Allah. Selesai masa iddah 4 bulan 10 hari, silakan kalau dia mau menikah. Bagaimana ya? Jawas. Namun yang afdal sebagaimana disebutkan dalam bab tadi. Paham ya, ikhwan ya? Baik, barakallahu fikum. Apalagi barakallahu fikum ketika di sana ada maslahah dan barakallahu fikum ada mudarat yang sangat besar. Paham ikhwan ya? Taib, barakallahu fikum. Tempat atau daerah yang dia tinggali barakallahu fikum itu berbahaya. Banyak laki-laki mata keranjang yang suka godain cewek-cewek. Wah, gitu ya. Barakallahu fikum. Taib. Iya. Wah, itu bahaya. Dia tinggal di sana sendirian. Dalam keadaan seperti itu, barakallahu fikum. Baik, maka ya untuk menepis mafsadah barakallahu fikum dan mendatangkan maslahat, boleh bagi dia untuk menikah lagi. Paham ikhwan ya? Baik, sehingga yang afdal bagi seorang janda dia sabar tidak menikah lagi, konsentrasi mengurusi anak-anak yang ditinggalkan oleh suaminya. Namun kalau di sana ada maslahah ya dan untuk menghilangkan mafsadah, maka dianjurkan sebaliknya ya bagi dia untuk menikah lagi. Paham ikhwan ya? Baik, barakallahu fikum. Terutama kalau memang dia sudah tidak sanggup lagi. Paham ikhwan ya? Baik. Untuk mengurusi anak-anaknya tadi. Ya. Anak-anaknya ini benar-benar anak-anak yang beling, ya, gemblung, Masya Allah. Nah, ditinggali 5 orang anak, semuanya laki-laki, barakallahu fikum, semuanya gemblung. Waduh, pusing ibunya. Ya, barakallahu fiik. Kadang tengkar sama tetangga, kadang nyolong barangnya tetangga, barakallahu fiik. Ya, ibunya susah untuk ngawasi. Iya, karena ruang geraknya terbatas. Ah, gitu ya. Barakallahu fiik. Baik, sudah daripada anaknya tambah rusak. Ayo makan ya. Sehingga apa? Ya sudahlah. Ibu memutuskan nikah lagi. Biar kalian ada yang mengawasi. Ya, cari suami yang berewokan. Wah, gitu ya. Biar disegani, tapi barakallahu fikum enggak mesti galak gitu ya. Paling tidak disegani dan ditakuti oleh anak-anaknya, barakallahu fikum. Tayyib. Walaupun ya tampangnya berewokan tapi orangnya penyayang. Tayyib. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Paham ikhwan? Itu faedah dari hadis. Apakah hadis ini khusus untuk wanita yang ditinggal mati suaminya, atau bisa juga untuk wanita yang dicerai? Kalau wanita yang dicerai oleh suaminya, maka anaknya bukan anak ya, yatim. Iya, suaminya masih hidup. Barakallahu fikum. Yang dimaksudkan di dalam anak yatim ini adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Ya, itu yang dimaksudkan dalam hadis sekarang. Baik, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sehingga meninggalkan anak yatim. Isinya ini nasihat semua, masya Allah. Apa kayak gini ya keadaan santri sekarang? Apakah hadis ini menunjukkan bahwa sunnah menikah itu hanya satu kali? Setelah itu jika cerai atau meninggalnya suami tidak disunnahkan lagi untuk menikah? Tidak. Iya. Barakallahu fikum. Tidak menunjukkan ke arah sana. Menikah itu hanya satu kali, tidak. Tapi itu semua barakallahu fikum dilihat dari maslahah dan mafsadah. Barakallahu fikum. Baik. Kalau maslahahnya besar, seorang wanita menikah kembali, maka itu yang dianjurkan. Iya, atau ketika ada mafsadah kalau dia tidak menikah, itu yang dianjurkan. Barakallahu fikum. Apabila seorang janda menikah lagi, kelak jika masuk surga dia bersama suami yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Baik, yukhayyaru ilaiha. Dia disuruh milih. Iya. Terserah mau sama yang mana. Baik, kalau dia milih cinta pertamanya ya sudah berarti sama suami pertama. Jam berapa ahsan tidur di waktu malam dan jam berapa ahsan bangunnya? Barakallahu fikum. Biqadril hajah, ya, disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Barakallahu fikum. Ya, kalau Anda tidak memiliki hajah kebutuhan sama sekali, barakallahu fikum, yang dianjurkan dalam Islam, Rasulullah SAW melarang bagi kita untuk apa? Berbicara, berbincang-bincang dengan sesuatu yang tidak ada faedah. Ayuhan ya, ba'dal isya, barakallahu fikum. Taib. Namun kalau di sana ada maslahah, ya, misalnya Anda menyalin catatan yang pada pagi harinya Anda pelajari, barakallahu fikum, belum selesai, ya, jam 12 malam dan dalam keadaan Anda masih strong gitu ya, masih kuat, ya sudah lanjutkan sampai selesai. Ikhwan ya. Tapi kalau sudah matanya sudah kriyep-kriyep, barakallahu fikum, 5 watt gitu mata sayu. Gitu ya. Baik, jangan diteruskan. Itu berarti tubuh Anda sudah memberikan sinyal-sinyal dan indikasi bahwasannya dia sedang low bed, gitu ya. Baterainya sudah low, gitu ya. Sehingga butuh di charger. Paham Ivan ya? Baik. Sehingga itu semua disesuaikan dengan kebutuhan. Barakallahu fikum. Baik. Dan bangunnya ya kalau bisa yang afdal sepertiga malam terakhir. Ada salam dari Abu Hurairah untuk para asatid dan seluruh ikhwan al-bainah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita apabila ada wanita yang bukan mahram mengulurkan tangan ingin berjabat tangan dengan kita? Jangan dilayani. Ikhwan ya. Hai, barakallahu fikum. Kalau dia orang yang sudah tua atau dewasa, barakallahu fikum, cukup bagi kita memberikan isyarat. Paham ya? Enggak usah sampai bersentuhan. Paham ya, Kwan? Baik. Ya. Seperti ya tadi istrinya paman gitu ya, yang sudah dari kecil ngasuh kita, masyaallah, sudah dekat sekali kayak ibu sendiri. Iya. Barakallahu fikum. Maka kan sulit bagi kita untuk barakallahu fikum menjaga jarak secara totalitas dengan dia. Paham ya, Kwan ya? Baik. Terkadang dia enggak pakai babi buba langsung memeluk kita seperti anaknya sendiri. Oh, bulan. Masya Allah. Ya kita gimana? Waduh. Seperti anaknya sendiri. Barakallahu fiik. Baik. Itu Anda harus menunjukkan sikap yang tegas, barakallahu fiik. Insya Allah ketika sekali Anda mempraktekkan yang demikian, setelah itu mereka akan paham. Iya. Kalau istilah mereka enggak muhrim. Oh, enggak muhrim, enggak boleh, enggak boleh. Padahal bukan muhrim, mahram. Kalau orang awam istilahnya muhrim, padahal salah istilahnya. Masya Allah, ini sisanya nih tanbih-tanbih semua ini. Hah? Allah musta'an. Tolong dinasihati kepada santri yang suka mengejek, memberi lakop kepada orang lain. Barakallahu fiikum. Ya. Laisal muslimu bitta'an wala la'an walal badhi walal fahish, kata Rasul. Seorang muslim itu bukanlah seorang yang suka mencela, melaknat, ya, mengucapkan ucapan-ucapan yang fahish, ucapan-ucapan yang keji. Ikhwan ya. Taib, barakallahu fikum. Itu termasuk perkara yang dilarang di dalam Islam, barakallahu fikum. Taib. Sehingga tidak pantas apabila Anda memberikan gelar-gelar yang jelek kepada teman Anda, barakallahu fikum. Taib. Bagaimana perasaan Anda ketika gelar yang demikian disematkan kepada Anda? Ya. Tentunya Anda tidak akan suka, barakallahu fikum. Baik. Tolong diberikan arahan dan nasihat kepada santri-santri yang masih berhubungan dengan lawan jenis lewat SMS dan telepon, terutama santri baru. Baik. Ya. Itu nasihat dari teman-teman kalian. Iya. Yang masih ada hubungan gelap dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya. Barakallahu fikum, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Ya. Barakallahu fikum. Dan tidak hanya demikian, itu masuk dalam kategori zina sebagaimana pernah kita jelaskan pada gaurah di awal kali. Paham ya? Baik, dengan Anda berbicara dengan lawan jenis Anda, barakallahu fikum, bi ghairil hajah, ya, almasah, barakallahu fikum, SMS-an, itu sudah zina semuanya. Paham ya? Zina telinga, zina tangan, barakallahu fikum. Iya. Baik. Kalau Anda ingin selamat hati Anda, tinggalkan itu semua, barakallahu fikum. Baik. Apa hukum cita-cita ingin menjadi pramugara pesawat? Loh, kok cita-citanya jadi pramugara pesawat? Apa gagah gitu? Barakallahu. Baik. Cita-citanya terlalu rendah kalau mau jadi pramugara. Paham ya? Baik. Lebih tepat ya keadaan kalian sekarang. Menjadi seorang thalibul ilmi yang berhasil, itu lebih tinggi kedudukannya, barakallahu fikum. Ada seorang ibu ini masih ada suaminya tiada, tetapi ibunya tidak merawat. Ini gimana nih tarkibnya ini? Tarkib mazji ini. Ada seorang ibu ini masih ada, tapi suaminya tiada. Tarkibnya enggak bagus. Apa maksudnya? Maksudnya suaminya masih ada gitu. Hah? Apa? Tetapi ibunya tidak merawat anaknya, malahan anaknya dititipkan ke saudaranya. Tapi ibunya ini tetap mengirim uang untuk anaknya. Apakah ini ibu ini yang termasuk bersabar dalam mengurus anak? Barakallahu fikum. Iya. Itu termasuk melalaikan amanah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ayat ini tercakup di dalamnya bagi, barakallahu fikum, seorang ayah, bagi seorang ibu, bagi seorang anak, barakallahu fikum. Kita diperintahkan untuk ya menjaga keluarga kita dari api neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Barakallahu fikum. Baik. Ada salam dari Abu Hamzah Rifai Magetan untuk para asatidah dan warga Al-Bainah. Loh, kok bahasanya warga ini? Kurang bagus. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh, Abu Hamzah Rifki Magetan. Iya. Wallahu ta'ala alam bisawab nakasi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.